الشيطان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. Pada pertemuan atau sesi yang kedua ini kita akan mengkaji kitab tafsir, yaitu tepatnya tafsir Juz Amma, yaitu Juz ke-30 dari Al-Quran, dan yang kita jadikan pegangan adalah kitab tafsir oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kita terakhir masih dalam pembahasan tafsir surat An-Nazi'at terkait dengan kisahnya Nabi Musa bersama Fir'aun. Kita lanjutkan terkait dengan pernyataan Fir'aun yang Allah nukilkan, di mana Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Kata Syekh, hadza rajul wadda'a li nafsihi ma laisa lahu. Orang ini, yaitu Fir'aun, dia mengklaim pada dirinya sesuatu yang bukan merupakan haknya. Fi qawlihi ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Ya, sebuah klaim dari Fir'aun yang melampaui batasan. Sesuatu yang bukan merupakan haknya tapi dia klaim. Wa kana yatafakharu bil anhar wal mulkil wasi'. Dan Fir'aun ini juga dia membanggakan dengan beberapa kekuasaan yang dia miliki berupa sungai-sungai yang dikenal dengan sungai apa kalau di sana? Sungai Nil. Dan juga kekuasaannya yang sangat luas. Saat itu Mesir termasuk negara adidaya. Yaqulu liqaumihi fi ma qala lahum, di mana Fir'aun menyatakan di hadapan kaumnya apa yang dia nyatakan adalah ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al anhar tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa muhinun wa la yakadu yubin. Surat Az-Zukhruf ayat 51 dan 52. Fir'aun mengatakan, wahai kaumku, wahai rakyatku, bukankah negeri Mesir ini berada di bawah kekuasaanku? Dan sungai-sungai ini mengalir di bawah kekuasaanku. Tidakkah kalian melihat itu semua? Apakah aku yang lebih baik daripada orang yang hina dan tidak mampu menjelaskan ini? Ya, jadi Fir'aun di dalam ayat ini menyombongkan beberapa keistimewaan yang dia miliki dan merendahkan Nabi Musa dengan beberapa kekurangan yang ada pada beliau. Barakallahu fiik. Fir'aun menyombongkan dirinya, membandingkan. Iya. Barakallahu fikum. Untuk apa? Untuk meredam. Gitu ya. Ketidakpercayaan rakyatnya dan sudah lunturnya keyakinan mereka terhadap Fir'aun. Ketika Fir'aun kalah telak, adu ya, kesaktian penyihir Fir'aun dengan Nabi Musa. Dia khawatir, wah rakyat saya sudah mulai ragu akan apa? Kekuasaannya. Barakallahu fikum. Maka dia menggunakan metode tadi. Ya. Wahai rakyatku, bukankah kalian tahu Mesir ini saya yang menguasai? Sungai Nil itu mengalir di bawah kekuasaan saya. Saya yang lebih baik atau ini orang? Yaitu Musa. Iya. Ini orang hina. Karena memang Nabi Musa itu berasal dari Bani Israel yang merupakan budaknya dari bangsanya Fir'aun. Orang ini berasal dari bangsa budak. Dia ini juga gak pandai dalam berbicara. Itu kelemahan Nabi Musa. Iya. Barakallahu fikum. Gagap. Atau barakallahu fikum. Tayyib ada cacat pada tayyib lisannya. Dalam sebagian riwayat. Menyebutkan kekurangan Nabi Musa. Makanya Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudaranya yaitu Harun dijadikan sebagai nabi, sebagai juru bicara, karena Nabi Musa menyadari akan kekurangan dia dalam berbicara. Dan itu yang ditampakkan Fir'aun. Orang ini lebih baik daripada saya. Dia ini termasuk orang bangsa yang hina, ngomong juga enggak bagus. Itu tindakan Fir'aun yang menyombongkan dirinya dan melecehkan Nabi Musa. Karena ya kan, sudah adanya kekhawatiran. Rakyatnya itu bakal apa? Sudah goncang kepercayaannya kepada Fir'aun. Begitulah barakallahu fikum cara yang digunakan oleh pihak-pihak yang lain. Ketika merasa pengikutnya itu sudah hilang kepercayaan dengan dia, dia akan berupaya menutupi kekurangan yang ada pada dia dengan menyombongkan kelebihannya dan menyebutkan barakallahu fikum kerendahan lawannya. Itu cara-cara Fir'aun. Ketika dia sudah merasa apa? Pengikutnya itu sudah goyah. Barakallahu fikum. Selanjutnya beliau mengatakan, faman ladzi hafala, أغرقه الله عز وجل بالماء الذي كان يتفخر به. Tapi apa yang terjadi kata Syekh terhadap Fir'aun setelah dia membangga-banggakan kekuasaannya, ternyata Fir'aun Allah tenggelamkan di dalam air yang dia bangga-banggakan. Ya. Yeah. Dia membanggakan dirinya seolah-olah dialah yang menguasai air yang ada. Ternyata dia tenggelam di dalam air yang dia sombongkan tadi. Wa awrasallahu mulka Misra bani Israila alladzina kana yastad'ifuhum. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mewariskan kekuasaan negeri Mesir kepada Bani Israel yang dahulunya dia hinakan. Barakallah. Ya. Itu akibat atau hukuman bagi orang yang congkak. Orang yang menyombongkan diri. Seperti Fir'aun. Dia menganggap bisa menguasai daratan dan lautan. Ternyata dia ditenggelamkan dalamlah lautan. Dia menghinakan Bani Israel sebagai bangsa budak. Ternyata setelah dia tewas, kekuasaan Mesir dikuasai oleh Bani Israel. Itu merupakan qadrat ilahi. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Iya. Allah menghukum seseorang yang mengangkat dirinya seperti Allah atau lebih daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kehinaan yang sangat hina. Barakallahu fikum. Ya. Sayyid. Jadi orang yang sombong, orang yang congkak tidaklah menambah kecuali melainkan kehinaan. Semakin dia mengangkat dirinya, justru derajatnya akan semakin jatuh. Dan sebaliknya, orang yang tawadhu, orang yang merendah diri, itu semakin mengangkat derajatnya. Iya. Man tawadda'a lillah rafa'ahullah. Seseorang yang mau merendah diri, maka Allah akan angkat derajatnya. Barakallahu fikum. Baik, itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita melihat histori sejarah sangat banyak. Iya. Contoh-contoh orang-orang yang congkak, orang yang sombong, ternyata dia mati dalam keadaan hina. Dan contoh orang-orang yang tawadhu, merendah diri, dia justru sangat dimuliakan. Bahkan lebih mulia daripada seorang raja. Dan orang-orang yang memuliakan dia itu dengan tulus. Bukan karena takut, bukan karena tendensi mengharapkan apa? Harta. Iya, orang yang tawadhu, barakallahu fikum, tayyib, itu dimuliakan dengan apa? Tulus. Sehingga ada sebagian salaf yang mengatakan, barakallahu fikum, ya, tidak ada sebuah nikmat yang pemiliknya tidak akan pernah ada yang cemburu. Tidak akan pernah ada orang lain yang benci kepada dia. Melainkan sifat tawadhu. Tawadhu itu kan semua anugerah, sebuah nikmat. Ketika seorang punya ketawadhuan, tidak ada orang yang iri. Ya kan? Tidak ada orang yang hasad. Itu sebuah nikmat yang orang tidak akan pernah iri kepada kita. Ketawadhuan. Ya. Semakin orang itu tawadhu, orang semakin senang. Ya. Bukan orang semakin benci, semakin suka. Barakallah. Dan sebaliknya, tidak ada sebuah bala yang layak untuk dikasihani, namun orang tidak akan kasihan kepada dia, melainkan yang namanya sifat ujub dan sombong. Hukum asal orang yang terkena musibah, orang yang terkena bala itu kan akan menyebabkan orang timbul perasaan iba, simpati, kasihan. Ya. Kalau kita melihat orang yang kena musibah, itu mesti. Tapi ada sebuah musibah di mana orang yang mendapatkan musibah tadi bukan mendapatkan simpati, bukan mendapatkan rasa iba, tapi justru orang semakin benci dengan dia. Apa itu? Sombongan. Orang yang sombong itu kan orang yang dapat musibah. Orang yang dapat petaka. Barakallahu fikum. Tapi bukan justru orang itu semakin kasihan sama dia. Bukan semakin iba kepada dia. Tapi sebaliknya. Orang semakin benci dengan dia. Barakallahu fikum. Iya. Dua karakter yang berlawanan. Barakallahu fikum. Sayyid. Dan sebagai seorang muslim, kita sangat dianjurkan untuk memiliki karakter tawadhu dan menjauhi yang namanya kesombongan. Kemudian Allah mengatakan setelah itu, فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةَ وَالْأُولَى. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghukum Fir'aun dengan hukuman di akhirat dan juga di dunia. Jadi azab yang Allah timpakan kepada Fir'aun itu dunia akhirat. Barakallahu fikum. Ya. Akhadahu Allah Ta'ala akhdal azizil muqtadir. Allah subhanahu wa ta'ala menghukum Fir'aun dengan hukuman dari zat yang maha perkasa lagi maha mampu untuk melakukan apa saja. Nakal al-akhirata atau nakal al-akhirati wal-ula, yakni annahu nakala bihi fil akhirah wa fil ula. Maksudnya Fir'aun dihukum oleh Allah di akhirat dan juga di dunia. Fakana ibratan fi zamanih. Maka Fir'aun itu bisa menjadi ibrah. Iya, pada masanya. Wa ibratan fi ma ba'da zamanih ila yaumil qiyamah. Dan Fir'aun juga akan bisa menjadi ibrah bagi zaman setelahnya sampai pada hari kiamat. Ya. Bagaimana perjalanan Fir'aun, bagaimana kesombongannya, bagaimana ngeyelnya dia, dan bagaimana akhir dari kehidupannya, itu akan menjadi ibroh bagi orang-orang yang ada pada masa saat itu dan setelahnya sampai hari kiamat. Rasulullah fikum ya. Itu loh gambaran hasil dari orang yang hidupnya itu kayak Fir'aun. Ya. Susah untuk dikasih arahan, susah untuk dikasih tahu yang namanya kebenaran. Padahal di dalam hati dia meyakini, dia mengakui akan kebenaran dakwah Nabi Musa. Tapi karena sombongnya itu, ya, susah bagi dia untuk menerima. Maka Allah hukum dia dengan kehinaan yang sangat luar biasa. Kata beliau, kullu man qara'a kitab Allah wa ma sana Allah bi fir'auna fa innahu yattakhidha dhalika ibratan ya'tabiru bih. Setiap orang yang membaca kitabullah, yaitu Al-Quran, dan apa yang Allah lakukan terhadap Fir'aun, maka dia akan menjadikan hal itu sebagai ibrah yang dia ambil pelajaran dengannya. Wa kaifa ahlakahu Allah ma'a hadzal mulkil 'azim. Bagaimana Allah membinasakan Fir'aun padahal dia memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa besar. Wa hadzal jabarut wa hadza at-tughyan fa sara ahwanu 'ala Allah ta'ala min kulli haynin. Bagaimana kesombongan Fir'aun, bagaimana sikap dia yang melampaui batas itu membuat dia lebih hina atas Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala yang hina. Barakallahu fikum. Iya. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Setelah itu Allah mengatakan, sesungguhnya pada perjalanan hidup Fir'aun terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Inna fi dzalika ay fi ma jara min irsali Musa ila Fir'auna wa muhawaratihi iyyahu wastih taru Fir'aunu atau Fir'auna bihi wastikbaruhu anil inqiyadi lahu ibratan. Maksudnya pada peristiwa diutusnya Nabi Musa kepada Fir'aun dan percakapan antara Nabi Musa dan Fir'aun dan sikap penentangan Fir'aun dan kesombongannya untuk tunduk kepada Nabi Musa, itu terdapat ibrah, pelajaran. Liman yakhsha ay yakhshallaha azza wa jalla, yaitu bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Artinya kisah Fir'aun ini akan bisa memberikan efek, akan bisa memberikan pengaruh pada orang-orang yang masih takut kepada Allah. Iya. Adapun orang-orang yang sudah enggak takut sama Allah, orang-orang yang menganggap Allah itu justru tidak ada, Ya, kalian bacakan kisah Fir'aun ini, dia cuma senyum-senyum saja. Iya. Barakallahu fikum. Dia anggap kisah Fir'aun ini tidak lebih dari kisah si kancil mencuri timun. Artinya apa? Dia tidak akan mengambil ibroh dari kisah itu. Karena memang dia tidak punya ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ayat mengatakan kisah Fir'aun ini akan sangat memberikan pengaruh, pelajaran bagi orang-orang yang masih takut kepada Allah. Faman kana indahu khasyatun minallah wa tadabbara ma hasala li Musa ma'a Fir'auna wan natijata allati kanat li hadha wa li hadha fa innahu ya'tabir. Maksudnya kata beliau, orang yang masih punya rasa takut kepada Allah dan dia mentadaburi apa yang terjadi pada Nabi Musa bersama Fir'aun dan hasil bagi masing-masing pihak yang ini dan yang ini, maka dia akan mengambil pelajaran. Iya, barakallahu fikum. Pada Nabi Musa di situ terdapat pelajaran bagi kita untuk berani menyuarakan yang namanya al-haq. Walaupun kita sebagai pihak yang minoritas. Iya, sebagai pihak yang lemah. Barakallahu fikum. Kemudian pada kisah Nabi Musa juga terdapat pelajaran bagi kita bagaimana kita menyikapi penguasa yang zalim. Penguasa yang lalim. Barakallahu fikum. Yaitu apa? Tetap menyampaikan kepada mereka aspirasi secara arifku wali. Iya, dengan santun. Barakallahu fikum. Iya, bukan dengan kudeta militer atau dengan demonstrasi. Iya kan? Itu yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa. Idhaba ila Fir'auna faqula lahu qawlan layyina. Pergi kalian berdua menemui Fir'aun, katakan kepada dia dengan ucapan yang lembut. Apa Nabi Musa enggak memiliki kemampuan untuk memprovokasi Bani Israel? Punya. Bani Israel cukup banyak saat itu. Kalau memang solusinya adalah kudeta, kalau memang solusinya adalah demonstrasi dari langit, tentunya Allah akan anjurkan, tapi tidak. Iya, itu ibroh buat kita. Pelajaran buat kita bagaimana cara menghadapi penguasa yang zalim, penguasa yang semena-mena. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Pada kisah Nabi Musa juga barakallahu fikum kita bisa mendapatkan natijah, yaitu barakallahu fikum keyakinan. Ya, keimanan akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang lemah dan memiliki keimanan kepada Allah. Ya, itu mesti dan pasti akan Allah bantu. Barakallahu. Baik. Iya. Dan masih banyak lagi barakallahu fikum pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan dari kisahnya Nabi Musa dan Fir'aun. Iya, untuk Fir'aun pelajaran yang bisa kita ambil adalah barakallahu fikum. Itu apa? Bahayanya sifat ujub. Sifat sombong. Itu adalah sebuah sifat yang akan menjauhkan kita dan semakin jauh dari yang namanya kebenaran. Sifat sombong. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Sebagaimana air itu akan menjauh dari tempat yang tinggi. Begitu juga yang namanya ilmu dan kebenaran akan menjauh dari orang yang sombong. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan ucapan beliau. Fayasluku wa ya'khudhu dzalika ibratan fayasluku sabilal mursalin wa yatajannaba turuqal kafirin, sehingga dia akan menempuh jalannya para rasul dan menjauhi jalan-jalannya orang-orang yang kafir. Fal ibaru fi qissati Musa katsirah, kata beliau. Maka pelajaran yang terdapat pada kisah Nabi Musa sangatlah banyak. Walau anna ahadan intadara li jam'il qissati minal ayat fi kulli suratin thumma yastandiju ma hasala fi hadhil qissa minal ibar lakana jayidan, kata beliau. Seandainya kalau ada seseorang yang mau mengumpulkan semua kisah Nabi Musa yang ada di dalam ayat dari surat-surat Al-Quran, jadi dia kumpulkan jadi satu, dikelompokkan mulai dari surat Al-Baqarah sampai An-Nas, ya, diambil semua potongan-potongan ayat terkait dengan kisahnya Nabi Musa, kata beliau. Kemudian setelah itu dia resapi, dia renungi, dia tadaburi, ya, ibroh apa, pelajaran apa yang bisa dia ambil dari itu, maka itu, kata beliau, sangatlah bagus. Iya, bisa jadi sebuah karya sendiri. Barakallahu fikum. Pelajaran berharga dari kisah Nabi Musa dan Fir'aun itu bisa jadi satu buku yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Wa dzalika bi an ya'tiya bi qissati kulliha fi kulli ayatin. Dan itu bisa dia lakukan dengan mendatangkan kisah secara sempurna, secara total dari setiap ayat. Li'anna suara fi ba'dhiha syai'un laisa fi ba'dil akhar. Karena pada surat-surat yang ada itu hanya terdapat sebagian kisah yang tidak terdapat pada bagian yang lain. Fa'idha jama'aha wa qala mathalan yu'khadhu min hadhihi al-qissati al-'azima al-'ibara at-taliyata thumma yasruduha. Seandainya, kata beliau, bila dia mengumpulkan kisah tadi kemudian dia mengatakan setelah itu dari kisah yang agung ini ya terdapat beberapa ibrah di antaranya, kemudian dia sebutkan. Barakallahu fikum. Itu sangat bagus. Kaifa arsalahu Allahu azza wa jalla ila Fir'aun? Yaitu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun. Ya, jadi bagaimana proses perjalanan Nabi Musa untuk mendapatkan wahyu. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Kaifa qala lahuma, bagaimana ketika Allah mengatakan kepada Fir'aun dan saudaranya yaitu Harun, faqula lahu qawlan layyina, katakanlah kepada dia dengan ucapan yang lembut. Ma'a annahu mustakbirun khabithun, padahal Fir'aun itu adalah orang yang sangat sombong lagi jelek jiwanya. Dia. Jadi Fir'aun ini kita ibaratkan adalah seseorang yang memang jiwanya itu lebih didominasi oleh sisi negatifnya. Ya. Lebih didominasi oleh aura hitam. Gitu ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada Musa dan saudaranya Harun untuk berbicara dengan ucapan yang lembut. Itu pelajaran bagi kita. Barakallahu fikum. Ya. Untuk menghadapi orang-orang yang memang punya karakter sama seperti Fir'aun. Orang-orang yang jiwanya itu lebih didominasi oleh sisi negatif dan aura hitam. Barakallahu fikum. Ya. Itu jauh lebih bermanfaat kita menggunakan kelembutan dibandingkan ketika kita menggunakan kekerasan atau kekasaran. Barakallahu fikum. Wa kaifa kanatin natijah? Dan bagaimana pula hasil yang diperoleh? Wa kaifa kana Musa alaihi salatu wassalam kharaja min Misra khaifan ala nafsihi? Bagaimana Musa alaihi salatu wassalam keluar dari Mesir dalam keadaan beliau khawatir akan keselamatan jiwanya? Artinya orang sekelas Nabi pun punya rasa takut. Gitu ya. Dalam dakwah. Barakallahu fikum. Artinya itu merupakan perkara yang wajar. Manusiawi. Ya, ketika seseorang itu barakallahu fikum dia berdakwah. Mengajak kepada kebaikan. Ya, berhadapan dengan orang-orang yang jahat. Muncul rasa takut, itu perkara yang wajar. Jangankan kita, Nabi juga mengalami hal tersebut. Barakallahu fikum. Iya, selama ketakutan tadi tidak dijadikan alasan bagi dia untuk menghentikan dakwah. Iya, takut wajar, barakallahu fikum. Sayyid, tapi bukan berarti dengan rasa takut tadi seseorang berhenti untuk menyuarakan kebenaran. Ya taraqqabu kama kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam min Makkah ya taraqqab. Beliau merasa khawatir sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari Mekah juga dalam keadaan khawatir. Iya. Jadi itu juga dialami oleh para anbiya dan rasul. Ketika mereka berdakwah mengajak kaumnya untuk kembali kepada cahaya Allah, rasa takut itu ada. Itu merupakan perkara yang manusiawi. Baik. Wasarat al-aqibatu lirrasuli alaih salatu wassalam wali Musa alaih salatu wassalam. Namun ternyata hasil akhirnya, akibat yang baik itu diperoleh oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya? Karena kesabarannya, karena barakallahu fikum keyakinannya kepada Allah, pertolongan Allah. Bismillah. Ya. Mereka para anbiya dan Rasul meneruskan dakwahnya dan ternyata apa? Akibat yang baik untuk mereka. Ya. Manusia datang berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Islam. Barakallah. Begitu juga Bani Israel yang sudah berabad-abad dalam cengkraman kekuasaan kerajaan atau dinasti Fir'aun itu bisa lepas. Barakallah. Ya. Ya. Walakin al-aqibatu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam bifi'lihi wa ashabihi azzaballahu a'da'ahum bi'aidihim wa aqibatu Musa bifi'lillahi azza wa jalla. Iya. Baik, tetapi akibat yang baik itu diperoleh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan beliau dan juga sahabat-sahabat beliau, dan Allah mengadab musuh-musuh mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri, dan akibat yang baik untuk Nabi Musa dengan perbuatan Allah azza wa jalla, fahiya ibarun ya'tabiru biha al-insanu yasluhu biha nafsahu atau yuslihu biha nafsahu wa qalbahu hatta yatabayyana al-amru. Ini adalah ibrah pelajaran di mana seorang insan bisa mengambil pelajaran darinya dan dia bisa memperbaiki keadaan jiwanya dan hatinya sehingga yang namanya perkara itu akan semakin jelas bagi dia. Barakallahu fikum. Baik. Selesai uraian dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Adapun berikutnya, barakallahu fikum, pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala beralih pada pembahasan yang lain. Barakallahu fikum. Yaitu terkait dengan penciptaan langit dan bumi. Barakallahu fikum. Terkait dengan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur alam semesta ini. Wallahu ta'ala alam biswab. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Hafizakumullah.